Pijat dirimu kencang. Malam ini kan ku buktikan betapa besar cintaku. Pipi kiriku meronta lepaskan pelukan dan meludah ke wajahku. Kau berkata kasar, jari telunjukmu di depan hidungku. Aku hanya say.